Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang alhamdulillah kita sudah sampai pada bab pembatal sholat di bagian pertama. Jadi pembatal sholat bagian pertama. Kita selalu berdoa dan berharap mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhir. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Pak Rafi'i. Afif. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini. Amin ya rabbal alamin. Faslun. والذي تبثر به الصلاة أحد أشار شيئا الكلام العمد والعمل الكثير فصلٌ ini fasal baru fasalun ini pasal baru والذي تبثر به الصلاة yang membatalkan salat أحد أشار شيئا itu ada 11 perkara. Jadi sekarang kita bahas tentang pembatal sholat. Ada 11 perkara. Mana ini? Al-kalamul amdu. Yang pertama, al-kalamul amdu, ngomong dengan sengaja. Wal-amalul kathir, dan juga pekerjaan atau gerakan yang al-kathir, yang banyak. Nanti dijelasin nih, yang banyak sama yang dikit bedanya mana gitu. Kemudian Imam Taqiyuddin Al-Hisni meneruskan, idza takallama al-musalli 'amidan, kalau orang yang sedang salat takallam itu berbicara. Idza takallama, kalau berbicara siapa yang berbicara, al-musalli, orang yang salat, 'amidan, hal keadaannya sengaja. Gitu. Kalau terjemahinya panjang begitu, gayanya pesantren kan begitu. Idza takallama berbicara, siapa yang berbicara, al-musalli, orang yang sedang sholat, amidan, hal keadaannya dengan sengaja. Bima yasluhu lil khitabi al-adamiyyin, perbicaraan, perkataan, bima yasluh, yang bisa jadi, yasluh itu layak, bisa jadi. Yang bisa li khitabil adamiyin, untuk berdiskusi atau ngobrol dengan orang lain, sesama manusia. Batalat sholatuh. Jadi kalau orang keluar omongan, yang omongan itu bisa dipahami sebagai bentuk obrolan, gitu, maka sholatnya batal. Contoh paling sederhana dalam berbicara tuh, woi, ah, gitu. Itu woi itu. Itu woi itu kalau pakai w jadi 3 huruf. W-O-Y. Kalau apa namanya, pakai 2 huruf, oi, oi. Nah, itu kan juga sama. Itu adalah perkataan, walaupun cuma 2 huruf satu kata, itu perkataan yang sudah cukup bisa untuk jadi ngobrol. Artinya kalau kita ngomong oi, orang yang lain paham. Orang yang ngedenger tuh langsung nengok. Wah, manggil gua loh. Ah, gitu. Itu maksudnya begitu. Takar lama berbicara dengan sengaja, dan perbicaraan itu kalimat yang memang bisa dipakai ngobrol sama orang lain. Batalat sholatuhu, sholatnya batal. Sawa'un kana yata'allaku bimaslahati sholat, baik itu perkataan yata'allaq berkaitan bimaslahatis sholat dengan maslahat sholat au wairiha atau tidak dengan maslahat sholat walau kalimatan walaupun cuma satu huruf. Sawa'un kana yata'allaq baik itu berkaitan bimaslahatis sholat dengan maslahatnya sholat. Berkaitan dengan kemaslahatan sholat seperti ngingetin kan gitu. Imam udah rada tua nih. Habis sujud, Allahu Akbar. Mestinya duduk di antara dua sujud, dia malah tahiyat. Akhirnya pas duduk di antara dua sujud, orang kelamaan kan, ini mau ngapain? Oh, imam rupanya tahiyat. Padahal duduk bahaya sujudnya baru sekali. Nah, diingetin sama makmum. Mam, sujud sekali lagi, mam. Itu batal tuh sholatnya. Walaupun bimaslahati sholat. Walaupun untuk kepentingan sholat. Gitu. Atau dia ngingetin yang sampingnya begitu. Weh, celana lu bolong loh. Gitu. Itu juga sama. Modelnya kayak gini nih masih ada. Hampir sekarang masih ada. Yang paling sering itu imam. Ya kan makmum bingung ya mau ngasih tahu imam. Ya. Kadang imam ditegur subhanallah masih kekeh aja dia. Subhanallah. Masih kekeh dia. Dia gak ngerti apa yang dia salah. Kan gitu. Akhirnya ada orang yang nyeletuk, mam sujud sekali lagi. Akhirnya sujud sekali lagi dia. Ya, gitu. Jadi itu kalau dilakukan oleh orang yang di dalam sholat, ya sholatnya batal gitu ya. Tapi kalau itu dilakukan sama orang yang belum sholat, ya di luar sholat gitu ya. Dia di masjid begitu, kebetulan dia belum takbir, dia lihat imam lama banget duduk, ngapain? Wow. Imam tahiyat rupanya, kan mestinya duduk tasyahud, duduk tahiyat apa, duduk di antara dua sujud dulu, sujud baru sekali udah tahiyat. Gitu. Orang yang lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang lagi sholat tuh udah orang yang lagi sholat tuh subhanallah. Dia kagak ngerti nih imam, udah tua gitu. Ya kan ada ya di musholat, di masjid gitu, sepuh udah tua. Yang maju, yang muda mau maju tuh rada segen. Takut dikata apa gitu. Emang rada, kita nih orang Indonesia begitu. Apa kalau bahasa penulisnya feodal. Seneng diwong-kewong, apa sih bahasa itu? Iya karena apa negara dengan banyak kerajaan jadi umur tua itu masih rada masih menjadi posisi apa ya yang sangat disegani walaupun dalam keadaan salah tetap harus di gitu kita hormatin gitu. Akhirnya yang muda tuh susah majunya, yang muda majunya di sono di laut maju majunya di laut gitu. Kecuali kalau dia punya bapak yang cakep gitu. Ya, maksudnya bapak yang cakep tuh orang tua yang punya ketokohan dan orang tuanya tuh sangat mendukung. Nah, baru bisa maju gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat di Jakarta ini ya. Jakarta kampung gitu ya. Tokoh-tokoh tuh susah kalau dia berdiri sendiri. Kecuali ada orang yang diwongkewong, apa sih bahasanya itu kalau bahasa kitabnya, ya kan, ada keluarga yang ditokohi, kan gitu. Iya, kayak model majlis ta'lim lah gitu. Ini kita ngomongin ustadz, iya, sesama kita kan gitu, setur-tur kita. Itu majlis ta'lim yang digandrungi banyak orang, kalau kita lihat biasanya ustadznya itu, kiainya itu sepuh. Sepuh dalam arti sudah berkepala 4 atau 5. Dan dia pasti orang situ, orang asli. Kalau ada anak muda dengan majlis ta'lim yang banyak begitu, itu biasanya dia nggak mungkin berdiri sendiri. Itu mesti bapaknya dulu kiai, atau encingnya dulu yang kiai, dia nerusin majlis ta'limnya. Gitu. Hampir semua rata-rata di Jakarta begitu. Jadi susah kemudian untuk bangun berdiri sendiri. Kalau dia mau bangun berdiri sendiri, ya harus di tempat yang berbeda, yang budayanya itu sudah tidak feodalisme lagi, gitu. Seperti tempat-tempat yang sudah istilahnya clear lah, gitu. Dan orang-orang di dalamnya juga bukan orang-orang yang seperti itu. Jadi kayak gitu kan. imam udah salah ditegur, mam sujud kayak lagi mam gitu. Yang negur di luar sholat. Nah terus imam sujud lagi, jadi nggak ada masalah kan gitu. Walau kalim au ghairiha atau selain maslahah, so walau kalim, walaupun satu huruf, walaupun cuma satu huruf. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada ya, kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada satu huruf yang sudah bisa dipakai untuk berbincang-bincang, tuh nggak ada. Artinya ngobrol nggak bisa pakai satu huruf, ada nggak? Nggak ada begitu. Yang kan yasluh li khitabil adami, kan gitu syaratnya, yasluh li khitabil adami, kalimat yang layak untuk dan bisa untuk dijadikan bahan obrolan gitu. Sujud tilawah, ya sujud makmum ngomong sujud-sujud. Ya kalau makmum yang belum sholat sih nggak apa-apa. Kalau makmum yang belum sholat ya nggak apa-apa, mam, sujud tilawah begitu. Tapi kalau makmum yang di dalam sholat ya dia nggak boleh ngomong. Terus gak sujud tilawah, ya gak apa-apa kan, sujud tilawah hukumnya sunnah. Sujud tilawah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jagat Lombok hadir. Jadi sujud tilawah hukumnya sunnah. Kalau di Indonesia ada gak satu huruf yang kita bisa ngobrol dengan itu? Kan gak. Kalau dua minimal ya, oi, nah itu kedua huruf tuh, oi, oi, Iwan Fals. Oi, orang Indonesia. Oh, itu ngambil apa manggil, woi. Ya, gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab satu huruf tuh bisa jadi yasluh li khitabil adami. Seperti kalimat qi kan gitu. Qi minal wiqayah, qi. Jaga ya. Qi gitu, jaga gitu. Intinya bahwa berbicara di dalam sholat, baik itu untuk kepentingan sholat atau tidak untuk kepentingan sholat begitu ya. Maka itu hukumnya membatalkan sholat walau kalimah. Maka itu ketika kemarin kita ngomongin tasbih, ya kalau ngomong dari awal batal Pak Rabi. Maka itu ketika kita ngomongin tasbih kemarin, ketika negor imam subhanallah, maka tasbihnya itu kalau diniatkan sebagai i'lam, sebagai ngasih informasi, sebagai negor doang begitu, maka sholatnya jadi batal gitu. Karena kalau untuk ngedenggor, untuk informasi, ya itu jadi perkataan manusia. Maka biar itu menjadi zikir sholat, niatkan sebagai zikir dan juga indar gitu. Niatkan sebagai zikir sekaligus ngasih info kepada imam. Imamnya salah. Lima roa an Zaidin bin Arqam. Nah, kenapa kemudian ngomong gak boleh di dalam sholat? Lima ruwiya an Zaidin bin Arqam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Qala kunna natakallamu fi shalah. Beliau mengatakan kunna natakallamu fi sholati hatta nazala qauluhu ta'ala wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Kata Azaid bin Arqam, kunna natakallamu fi sholati. Dulu kita kalau lagi sholat tuh masih sempat ngomong. Ini dulu ya awal-awal pensyariatan sholat, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sholat tuh masih ngobrol. Masih ngobrol. Ya namanya sholat baru kan gitu. Sholat itu kan syariat baru. Bukan syariat yang dari dulu. Bukan seperti tawaf di Baitullah. Bukan seperti ihram. Tapi yang namanya sholat itu kan syariat baru dulu. Namanya syariat baru kan masih keki kalau bahasa kita. Masih raba-raba gitu. Jadi ada yang sholat ditanya. Bini lu gimana kabarnya? Gue dengar anak lo positif corona gitu. Itu ngobrol gitu biasa dulu, namanya juga baru kan gitu. Yang namanya baru pasti rada kagok kalau bahasa kita gitu. Yang namanya baru tuh rada kagok emang gitu. Baru disyariatkan sholat baru, makanya orang belum pada ngerti jadi pada ngobrol gitu. Hatta nazara qauluhu ta'ala, sampai kemudian turun perkataan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kepada Allah, maksudnya mengerjakan sholat, qanitin, dalam keadaan diam. Akhirnya setelah turun ayat itu, orang-orang pun tidak lagi ngobrol ketika sholat, diam semuanya. Surat Al-Baqarah 238. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Dengan ayat itu umirna bisukuti, kita diperintah untuk diam ketika sholat, wa nuhina 'anil kalam, dan kita dilarang untuk berbicara. Waqala alaihi salatu wassalamu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini hadis yang lain sebagai dalil bahwa ngomong itu enggak boleh di dalam salat, walaupun cuma satu kalimat, walaupun cuma satu huruf. Li Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, waqad syammata 'atisan fi shalah. Jadi Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami ini lagi dengerin orang, bukan lagi dengerin, dia mendengar orang yang bersin hajim, kemudian dia syammat, kemudian dia ngucapin alhamdulillah yarhamukallah, doain. Syammata itu mendoakan atisan, orang yang batuk, visualnya di dalam sholat, dianya lagi sholat hajim, kemudian Muawiyah ngomong yarhamukallah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadhihi shalah, perketahuilah bahwa salat ini, la yasruhu fiha syai'un min kalamin nas, itu tidak boleh, tidak sah, tidak diperkenankan di dalamnya sesuatu, min kalamin nas, dari perkataan manusia. Apapun perkataan manusia enggak boleh ada di dalam salat. Inna ma huwa tasbih, sesungguhnya yang boleh di dalam salat itu at-tasbih, tasbih, wa takbir, takbir, wa qira'atul Qur'an, dan bacaan Al-Qur'an. Jadi tashmitul atis, doain orang yang batuk, doain orang bersin, enggak boleh ada di dalam salat. Akhrajahu Muslim, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qawluhu amidan, wa qawluhu amdan. Perkataannya Syekh Abi Syuja yang mengatakan al-amd, sengaja, ngomong dengan sengaja, uhturiza bihi 'anil nisyan, dikecualikan dengan kalimat ini, ngomong itu membatalkan sholat jika sengaja. Nah, kalimat sengaja yang dituliskan oleh Syekh Abi Syuja itu uhturiz, menjadi pengecualian. Uhturiza bihi, dikecualikan dengan perkataan amdan sengaja ini, 'anil nisyan, dari lupa, artinya orang yang lupa enggak batal, orang yang ngomongnya lupa enggak batal. Wa fi ma'nahu, atau orang yang lupa itu ya lupa, dia enggak tahu. Namanya orang lupa kan enggak ingat. Bentar dulu nih, tanggung nih, lupa. Jadi dia memang ngomongnya lupa. Entah dia lupa kalau dia di dalam sholat, atau dia memang lupa ya berbicara. Ada kan orang yang refleks ya, latah misalnya begitu. Itu kalau dia lupa berarti enggak sengaja. Karena lupa itu adam ghairil amd, kan tidak sengaja. Wa fi ma'nahu, atau yang semana dengan yang lupa, yang tanpa sengaja. Wa huwa al-jahilu, yaitu orang yang jahil. Orang yang tidak tahu bitahrimi, dengan keharaman. Likurbi ahdihi bil Islam. Dia tidak tahu bahwa sholat itu enggak boleh ngomong. Likurbi ahdihi, karena likurbi adi, karena dia dekat dengan masuk Islam. Jadi maksudnya likurbi adihi bil Islam itu baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, jadi enggak ngerti kalau salat itu kudu diam. Salatnya ngobrol mulu deh. Lagi salat dia masih nanya, lagi salat dia masih main HP. Namanya juga baru, masih kagum. Orang kayak gini ya enggak sengaja, maka salatnya tidak batal. Wa fi ma'nahu nih, afif, habis ini ada ini lagi gak? Di teks an ini, wa fi ma'nahu man badarul kalam. Benar gak? Kalau teks an ada lagi gak bacaan yang lain? Di habis an ini, wa fi ma'nahu al-jahil bitahrimi likurbi ahdihi bil-islam. Wa fi ma'nahu, dan juga semakna dengan yang lupa dan juga tidak tahu keharaman, man badarul kalam. Udah, habis itu ada gak? Kayaknya ente punya ini, beda sama. Beberapa teks beda nih, Pak Jagat mungkin. Pak Arya Bagus ntar ya, kita ntarin di akhir. Kalau sekarang kita baca dulu kitabnya. Jadi orang yang lupa gak batal. Atau orang yang ngomong, karena dia gak tahu kalau itu ngomong gak boleh. Seperti orang yang baru masuk Islam. Au fi ma'nahu, atau yang semana dengan itu, man badaruhul kalam bila qasdin walam yatul. Man badaruhul kalam. Ya berarti sama ya, man badar. Enggak, beberapa teksnya sebelum wa fi ma'nahu man badahru kalam, sebelum itu ada lagi teks yang lain. Berarti cetakan kita sama semua gitu. Berarti kita enggak usah jelasin tuh. Wa fi ma'nahu, dan juga yang semana dengan itu, man badarohul kalam, orang yang keduluan ngomong, keceplosan ngomong, bila kasdin tanpa sengaja, tanpa maksud, walam yatu, dan dia ngomongnya enggak panjang. Man badarohul kalam itu berarti orang yang lata. Gitu ya. Berarti orang yang lata juga enggak batalin sholat, selama bila kasdin tanpa sengaja udah pasti. Orang yang lata itu enggak sengaja. Tapi bisa aja orang yang lata itu disengaja-sengajain. Dan gitu. Ya, disengaja-sengajain. Kan ada orang yang lata tuh di apa namanya? Ya emang dia nyodorin diri biar lata gitu. Eh tai gitu. Ayam gitu. Syaratnya bila kasdin tanpa maksud walam yatul, dan dia enggak panjang ngomong. Jadi ngomongnya cuma sekata dua kata lah gitu. Lagi sholat, Allahu Akbar, pintu musola digebrak sama anak kecil. Gebrak. Tahi lu. Dia kaget. Mulai dengar pintu musola digebrak, dia tahi lu. Tahi gitu. Nah, itu apa namanya? Tidak batal. Karena man badahuru kalam. Dan itu penyakit banyak orang. Makanya tuh ya, orang yang lata tuh mesti banyak zikir sebenarnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ntar pas dia kaget, yang keluar tuh zikirnya gitu. Ya kan, kalau rutinin ngomongnya tai, rutin ngomongnya sialan, ntar yang keluar tuh itu juga, pasti lagi kaget. Nah, makanya orang yang lata, kan kita nih kalau punya orang tua, kita punya saudara, kita punya adik, kasih tasbih. Nih, tasbih buat apa nih tasbih? Ya orang tasbih masa iya ngomong tai-taian kan gitu. Tasbih subhanallah sambil dipegang subhanallah. Ntar dia, orang latah tuh ya, jangankan dikagetin aja dia ngomong. Maksudnya dia punya kebiasaan tuh mulutnya terus ngucap. Ah, ngucap-ngucap kayak gitu tuh daripada ngucap yang macam-macam, kasih tasbih. Tasbih buat apaan? Ya tasbih, masa iya ngomong ini ono. Tasbih ya tasbih, alhamdulillah. Gitu kan. Ntar dia keluar rumah buat tasbih, alhamdulillah, astagfirullah. Dia lagi nongkrong, astagfirullah, lagi masak, astagfirullah, kan begitu. Namanya juga orang lata. Syaratnya bila kasdin tanpa maksud walam yatul, dan omongannya tuh enggak panjang. Tai lu, udah beres gitu. Tapi ayam dipotong 5, satu lima disambelin rica-rica, wah itu kebanyakan. Wa kadza ghalabatu dhahik, begitu juga orang yang ghalabatu dhahik, yang ghalabatu itu didahului tertawa, maksudnya keceplosan ketawa gitu. Jadi ketawanya keceplosan gitu. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'an ummatil khata', diangkat dari umatku itu al khata', kesalahan. Jadi maksudnya tidak terhitung dosa bagi umatku yang melakukan kesalahan. Al khata', kalau dia melakukan kesalahan itu karena sebab tidak tahu. Al khata' itu al jahl, tidak tahu. Diangkat. Jadi kita itu tidak akan dituntut oleh syariat untuk sesuatu yang kita tidak tahu. Kita dituntut untuk dituntut oleh syariat untuk sesuatu yang kita tahu. Kita tahu itu haram, kita kerjain haram. Itu haram kita enggak tahu, ya enggak jadi haram namanya. Karena kita enggak tahu. Hukumnya bagi kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khata', kesalahan, wa nisyan, lupa, wa ma ustukrihu alaihi, dan orang yang terpaksa. Jadi tiga hal di mana dosa terangkat oleh orang tersebut, al-khata'u karena sebab dia enggak tahu. Adnisyanu karena sebab dia lupa. Kan gitu. Jangankan sholat, puasa kalau dia begaul sama istrinya siang hari, kalau dia lupa itu lagi puasa, kan juga enggak batal puasanya. Wa ma'ustuklihu alihi, dan apa yang dipaksa. Jadi dipaksa gitu juga enggak batal. Naam. Ya, lau ukriha alal kalam. Akan tetapi kalau dia dipaksa, berarti ini penjelasan nih daripada hadis bahwa dikecualikan. Kalau tidak tahu itu haram, atau lupa, iya sholatnya enggak batal. Tapi kalau dipaksa, naam, iya, lau ukriha alal kalami, kalau dia dipaksa untuk ngomong, batalat sholatuhu, sholatnya batal alal asah, menurut pendapat yang paling sahih, li'annahu, karena dipaksa buat ngomong tuh nadirun, itu nadir. Jarang orang kayak gitu. Sesuatu yang nadir tuh ya kita anggap tidak ada. Karena kita anggap tidak ada, maka jika terjadi omongan, ya kita batalin sholat dia. Jadi alasan bahwa dia dipaksa itu sesuatu yang sangat-sangat jarang dalam sholat. لأنه نادر ولهذا تتمة مهمة ذكرنا في شروط الصلاة. Dan untuk masalah ngomong ini, tatimmatun muhimmatun, kita punya penutupan, tatimah kelengkapan, muhimmah. Tatimah itu penjelasan yang lebih lengkap, muhimmah penting. Dzakarna, kita udah bahas itu fi syuruti shalah, di dalam syarat sah salat. Kemarin kita udah bahas dalam pembacaan syarat sah salat bahwa Imam Taqiyuddin al-Isni memasukkan al-kafu anil kalam, enggak ngomong itu sebagai syarat sah salat. Padahal mestinya udah cukup di pembatal salat itu cukup. Tapi beliau jelaskan tadi di syarat sah salat. Mestinya syarat sah salat cuma ada 5, ada 6 ditambahin lagi al-kafu anil kalam gitu. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam Pak Hijrah. Rufi'an umati, memang iya, enggak ada ya. Di sini juga enggak disebutkan. Tapi itu hadisnya masyhur ya. Hadisnya masyhur. Apa istilahnya? Hadisnya masyhur. Maksudnya apa masyhur itu dalam arti bahwa hampir semua orang hafal itu seperti hadis innamal amalu binniyat begitu. Levelnya sama. Terpaksa dikatakan standar dipaksa untuk berbicara itu membatalkan sholat walaupun dia riwayat Imam Ibnu Majah itu Pak Jagat Lombok dipaksa itu pemaksaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau disfungsi anggota tubuh atau hilang anggota tubuh atau kesulitan terhadap hajatnya gitu, itu yang dipaksa. Ngomong gak lo? Lu kalau gak ngomong beras lu gue ambil. Ah gitu. Ini kalau beras dia ambil gue gak makan. Padahal gue lagi gak punya duit nih. Lagi corona gini tuh dapat bahan sos tinggal satu karung doang. Ah itu. Itu kan berarti menghancurkan hajatnya. Kalau itu yang namanya dipaksa. Ngomong lo. Kalau gak ngomong gue cubit. Nah gue cubit doang maka gak dipaksa. Jadi yang disebut terpaksa itu adalah sesuatu yang menghancurkan jiwanya atau anggota tubuhnya atau membuat disfungsi anggota tubuh atau menghancurkan hajatnya. Dia punya kebutuhan terhadap A dan itu hajat level pertama. Beberapa ulama memasukkan al-haji level kedua pun masuk dalam kategori hajat juga gitu. Tapi kalau level ketiga enggak. Jadi kan level hajat itu ada doruri yang pertama, yang kedua haji, yang ketiga tahsin. Nah yang disebut darurat itu yang level 1-2 itu, doruri dengan al-haji, sedangkan tahsin ini enggak masuk itu. Nomor hadis 243, bab tolak itu. Kita terusin ya. Wa ammal amalul katsir, baru kita ngomong gerakan yang banyak yang batalin sholat. Wa ammal amalul katsir, gerakan yang banyak itu juga membatalkan sholat. Kal khutwati salah, seperti khutwati salah, langkah tiga langkah al mutawaliyat yang berurutan, tiga langkah yang berurutan. Nah, gimana? Satu, ini orang melangkah gini nih. Namanya khutwah itu kan satu langkah. Jadi kalau begini ini belum satu langkah namanya. Nah, ini baru satu langkah. Jadi kalau diem udah nih. Berarti dia dihitung satu langkah nggak batal. Yang dihitung batal tuh tiga langkah, 1, 2, 3. Ah, jalan tuh gitu. Kalau kayak gini nih nggak satu langkah, ini setengah nih. Masih ya ada orang berdiri begini doang kan gitu. Dia balik lagi seret. Nah, ini baru nih badannya lurus nih satu langkah. Tapi kalau dia begini satu langkah, set, diam kemudian jalan seperti orang yang sedang mencari sutro, sholatnya nggak batal. Tapi kalau sampai tiga kali berurutan, 1, 2, 3. Nah, tiga kali itu batal. Al-khutwal mutawaliyat yang berterus-terusan. Berurutan. Wa kadad dorbat, begitu juga memukul. Menggoyangkan tangan yang tiga kali berturutan. Tabtulu sholat, itu membatalkan sholat. Tapi kalau cuma sekali, enggak gitu. Cuma sekali doang. Lagi sholat gitu ya. Dilihat bocah repot banget, ditepak malahnya. sekali doang nggak batal. Tapi kalau wih bocah, batal tuh, ngomongnya batal tuh, nepoknya sih dia nggak batal, cuman sampai wih bocah, itu yang batal tuh. Jadi batal gara-gara ngomong. Tapi kalau cuman sekali nggak apa-apa. Jadi yang dorobat, apa pukulan yang banyak, 3 kali lebih itu membatalkan sholat. Wala farqa fi dzalika bainal amdi, dan itu tidak dibedakan bainal amdi, antara sengaja wan nisyani atau lupa. Kama atlaqahu syekh. Jadi kalau ngomong sengaja enggak sengaja beda. Sengaja batal, enggak sengaja enggak batal. Tapi kalau perbuatan atau gerakan yang lebih daripada 3 kali, lebih dari 3 kali lebih, maksudnya bukan lebih dari 3, 3 kali lebih, itu tidak ada beda sengaja atau lupa, dua-duanya membatalkan sholat. Kama atlaqahu syekhu, sebagaimana yang dimutlakan oleh Syekh Abi Suja. Wal aslu fi dzalika ijma', dan dalil daripada gerakan yang banyak 3 kali lebih berurutan itu membatalkan sholat, al ijma', itu kesepakatan ulama, konsensus. Kenapa dikatakan ijma'? Li'an, alasannya apa ulama bersepakat? Li'annal amaral katsir, karena gerakan yang banyak itu yughayyiru nazmaha, itu merubah nazmaha. Nazm itu kan urutan, dia merubah gerakan urutan sholat. Urutan sholat itu dari mulai takbir, ya dia berdiri, habis berdiri dia ruku. Kalau dia melakukan gerakan 3 kali lebih, berarti dia menambah gerakan di luar sholat. Dia merusak itu gerakan dan urutan sholat. Yughayyiru nazmaha, dia merusak, dia merubah nazmaha, urutannya sholat. Itu yang membatalkan sholat. Wa yuzhibul khusyu, dan itu menghilangkan kekhusyuan. Wa huwa maqsuduha, padahal khusyu itu adalah maksud dan tujuan daripada sholat. Itu kemudian dikatakan melakukan gerakan yang banyak itu membatalkan sholat. Wa yukhadhu min kalami syekhi, dan juga bisa kita ambil, bisa kita pahami dari perkataan Syekh Abi Suja. Annal amalil qalila, bahwasanya pekerjaan yang sedikit, gerakan yang sedikit, la yabtul, itu tidak, la yubtil, itu tidak membatalkan sholat. Gerakan yang sedikit tadi yang 1 kali. 1 kali atau 2 kali. Lagi sholat gitu. Iya, termasuk itu makmum yang mundur ketika ditepuk. Jadi ini kan belum selangkah nih, Fif. Mundur lagi baru, baru selangkah. Diam dulu baru mundur lagi. Nah, gitu. Kalau dirasa 1 langkah enggak cukup, ya mundur dikit lagi gitu. Tapi jangan mundur dok dok dok gitu kayak pasukan itu. Pasukan bedah rumah tuh kan kalau gerak nonton bedah rumah nih. Pasukan tuh rok rok rok. Itu 3 kali lebih jadi batal sholatnya. Niatnya mau negakin sunnah, dia malah batal gitu. Jadi kalau gerakannya sedikit enggak batal. Bi annal wajhu, dan kenapa dikatakan enggak batal? Alasannya bi annal qalil, biasanya gerakan yang sedikit itu fi mahalil hajah, masih dalam kebutuhan, masih dalam keharusan. Menggarok itu tidak membatalkan sholat. Jadi Imam Taqiyuddin Ahlis di kitab Kifayatul Akhyar itu punya 2 kali membahas tentang gerakan di dalam sholat. Pertama, di dalam syarat sah sholat. Kedua, di dalam pembatal sholat. Di awal juga kan dikritik oleh, jadi beliau juga mengumumkan kritikan oleh banyak ulama. Al-kafu anil amalil kathir, mencegah diri untuk tidak melakukan perbuatan itu masuknya dalam kategori syarat sah sholat apa pembatal sholat. Pembatal sholat apa syarat sah sholat. Nah, Imam Taqiyuddin Ahlis ini sepakat tuh. Dia bilang dia masuk syarat sah sholat juga, dia masuk pembatal sholat juga gitu. Jadi dua-duanya dijelasin. Kalau ulama kan enggak. Ulama yang lain tuh syarat sah sholat tuh kagak ada. Al-kafu anil amal, mencegah daripada perbuatan banyak tuh bukan syarat sah sholat, itu masuk pembatal sholat. Nah, Imam Taqiyuddin Al-Isni itu sudah membahas banyak soal ngomong dan gerakan tuh di syarat sah sholat. Jadi kalau kita buka nih episode berapa nih syarat sah sholat kita? Episode berapa, Fib? 80 atau 90-an. Itu episode tentang syarat sah sholat. Di situ dijelaskan bahwa apa namanya gerakan asabe itu tidak membatalkan sholat. Ini asabe yang batal itu gerakan tangannya begitu, yang batal itu gerakannya. Yang asabe ini gerakan ringan. Jadi kalau garuk tangan yang bergerak, nah itu yang dihitung satu. Ini kan Yang ini kagak dihitung. Yang ini asobinya enggak dihitung. Asobinya enggak dihitung, gerakan jari enggak dihitung. Oke. Okay? Ntar kita balik. Atau antum nanti cari di episode ke-90-an sekian tentang syarat sah salat, itu ada pembahasan al-kaffu 'anil 'amalil katsir. Mencegah diri. Nah, mulai episode 93. Alhamdulillah. Ada yang ngingetin. Saya enggak pernah ingat episode saya sendiri gitu. Jadi ngomong ini di episode berapa saya lupa. Makanya mulai beberapa belakangan tuh nulis episode sekian, nah, di dalam kurungnya ada apa namanya? Perbedaan salat laki dan perempuan gitu. Jadi ini makanya dalam hal ini Imam Taqiyuddin Al-Islam ngomongnya enggak banyak nih di sini. Soalnya udah banyak ngomong di syarat sah salat gitu. Jadi tinggal merujuk kepada syarat sah salat. Wa yukhadhu min kalami syekhi, diambil dari perkataan syekh tadi, annal amal al-qalil, bahwasanya gerakan yang sedikit, la yubtil itu tidak membatalkan salat. Wa wajhu, dan alasannya kenapa yang sedikit tidak membatalkan salat, bi annal qalil, bahwasanya gerakan yang sedikit itu fi mahallil hajah, itu sesuatu yang dibutuhkan, gerakan kecil itu sesuatu yang dibutuhkan. Jadi maka itu tidak membatalkan. Kalau dia udah banyak berarti dia udah di luar daripada kebutuhan. Karena kebutuhan itu sebutuhnya saja. Wa aidan, dan juga fali anna mulazamat, dan juga alasan kenapa gerakan yang sedikit itu tidak membatalkan salat, fali anna mulazamat halatin mimma ya'sur bi khilafi al-kalam. Fali anna mulazamat halatin mimma ya'sur, begitu teksnya. Fali anna, karena mulazamah. Mulazamah itu strike. Apa strike? Apa lurus, diam. Mulazamah tu halatin, diam dalam gerakan yang satu. Mimma ya'sur, itu sulit. Sulit diam dalam gerakan yang satu. Pasti kita butuh untuk goyang dikit kiri, goyang dikit kanan. Kan gitu. Itu sesuatu yang sangat wajar sekali. Ya'sur, dan memang itu sesuatu yang sangat sulit. Bikhilafil kalami, berbeda dengan kalam, berbeda dengan berbicara. Fa innahu la ya'sur, kalau bicara ya enggak mudah, enggak sulit kalau untuk diam gitu. Tapi kalau gerakan itu agak sulit kita diam dalam satu keadaan tertentu, padahal kita butuh agak goyang dikit kiri, goyang dikit kanan, geser dikit kanan, geser dikit kiri, itu gerakan-gerakan yang sedikit itu dimaafkan. Gitu. Karena agak tersulit, akhirnya menyulitkan kalau tetap dalam satu gerakan plok begitu. Falihada batalat bil kalimah dunal khutwah. Karena itulah batal sholatnya dengan satu huruf ngomong dunal khutwah, tapi tidak batal dengan satu gerakan. Bedanya omongan sama gerakan, kalau omongan itu sesuatu yang bisa dia diam, tapi kalau gerakan rada susah dia diam dari dengan keadaan satu itu. Dia mesti bergerak ke kanan ke kiri untuk kebutuhannya, dan itu gerakan yang sedikit. Maka itu satu huruf itu membatalkan, sedangkan satu gerakan tidak membatalkan. Gitu. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan fi masil haso, dalam hadis masil haso. Masil haso ini hadisnya siapa ya? Tahu gak Fif hadisnya siapa? Hadisnya Sayyidina Ali kalau enggak salah ya. Masil haso itu, jadi saya lupa Sayyidina Ali apa siapa sih yang masil haso. Masil haso itu ngusap, haso itu kerikil. Jadi pas lagi kan Masjid Nabawi kan alasnya kan tanah dulu. Jadi ketika sujud masih ada batu-batuan kecil kerikil. Nah ada salah seorang sahabat, saya lupa. Seingat saya aja Sayyidina Ali lagi sholat, sebelum sholat dia gitu sak-sak gitu. Jadi sebelum sholat, sebelum sujud, lagi mau sujud, sak sak sak di apa, diusap-usap dulu tanahnya biar enggak ada kerikil. Namanya masul haso. Mas itu mengusap, al haso itu kerikil. Jadi di bawah tempat sujudnya itu ada kerikil yang seperti gitu. Nah, lalu Nabi Muhammad ngelihat kejadian itu. Lalu Nabi Muhammad mengatakan in kunta fa'ilan fa marratan wahidah. Kalau emang mau begitu silahkan, cuman marrah wahidah, sekali aja, jangan banyak-banyak gitu. Sekali aja. Famarratan wahidah, sekali saja, jangan dua kali, jangan tiga kali. Allahu Akbar. Serut. Ah, sujud. Jadi jangan. Wah, kebanyakan tuh. Jadi, kalau kayak gitu sih jangan sholat dulu, mendingan kan gitu. Sebelum sholat beresin tuh tempatnya. Itu namanya. Jadi kalau gerakan sekali ya enggak apa-apa. Nabi Muhammad membolehkan itu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa umira bidaf'u amara bidaf'il mar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita bidaf'il mari, untuk mencegah orang yang lewat. Amara memerintahkan siapa? Nabi Muhammad kepada kita bidaf'il mari, untuk mencegah orang lewat. Mencegah orang lewat. Gitu. Mencegah orang lewat ya enggak ada masalah, sekedar mencegah doang. Iya, kalau niup kan bukan ngomong, bukan gerakan juga gitu. Cuman tiupan kita kudu kayak tiupannya siapa? Yang kencang banget tuh. Kalau tiupan kita enggak kencang kan jadi percuma itu. Fuh, siapa yang tiupannya kencang tuh? Hulak apa? Hulak apa siapa itu? Oh, Bobo Boy angin. Nah, itu. Ini bocah lagi demen Bobo Boy. Bobo Boy kuasa tiga angin katanya. Kuasa tiga, kekuatan angin. Atau Nabi Muhammad pernah memerintahkan untuk mencegah. Itu boleh, itu Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk mencegah orang lewat, berarti ada gerakan yang dibolehkan. Itu gerakan yang sedikit yang seperlunya. Kayak apa? Nabi Muhammad bolehin kita ngusap kerikil, Nabi Muhammad bolehin kita mencegah orang lewat, berarti ada gerakan yang memang dibolehkan. Itu gerakan yang secukup hajatnya. Wa biqatlil hayyah, atau juga perintah Nabi Muhammad biqatlil hayyah, untuk membunuh ular wal aqrab dan juga kalajengking ketika lagi sholat. Itu dalam hadis disebut gitu ya, al hayyah wal aqrab, ular dan kalajengking. Kenapa ular dan kalajengking kita diperintah untuk bunuh ketika sholat? Karena kalau dia enggak bunuh, dia yang bunuh. Karena ular dan aqrab itu kan punya potensi membunuh. Maka kalau dia tidak membunuh, akhirnya dia yang dibunuh. Maka itu dibolehkan untuk mencegah itu dengan apa? Dengan dibunuh kalau bisa, gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, mending kabur, gitu. Jangan sok-sokan. Akhirnya malah kagak jadi sholat khusyuk karena sibuk mau bunuhin al-hayya. Tapi itu tidak berarti ya, tidak berarti kalau kemudian kalau sholat itu ya kita siap-siap bawa pedang, bawa golok, takut ada kelekat, gak begitu juga. Gitu. Tapi itu gerakan yang dibolehkan. Karena itu ulama juga membolehkan untuk melakukan inzar kepada orang yang apa? Orang yang terancam nyawanya. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bilang bahwa boleh kemudian kita memberikan inzar, peringatan kepada orang yang terancam nyawanya. Kita lagi sholat di pinggir kali, ya kebetulan kita petugas kelurahan lagi inspeksi, datang waktu sholat, ya kita sholatlah di pinggir kali. Ada orang buta lewat, orang buta mau nyebur kali nih kalau nggak ditegur. Sholat itu ya, subhanallah, dia teriak. Atau dibatalin langsung sholatnya, ditarik tangannya, kan gitu. Itu kan juga sama, bagian daripada apa yang namanya mencegah hilangnya nyawa, sebagaimana perintah untuk membunuh ular dan akrob, karena itu mencegah hilangnya nyawa. Kalau dibiarkan bisa hilang nyawanya. Lagi sholat di rumah kecil, kontrakan, pintu lupa ditutup, punya bocah baru 5 bulan, lagi demen banget ngerangkak, kita lagi sholat, anak kita tentu ngerangkak keluar gitu. Dibiarin mati syahid. Enggak begitu dong, batalin sholat ente, tarik itu anak, kunci pintu gitu. Jadi jangan sama sholat di masjid, Jumatan, membludak jemaahnya, akhirnya didapat ke jalan, ya jangan di tengah jalan juga. Ya orang mau lewat kan enggak bisa. Kalau orang lagi sewat-sewat bisa ditabrak tuh orang kan gitu. Jangan karena kita sedang beribadah, kemudian kita mencegah hak orang lain untuk terpenuhi. Sholat ya sholat benar, tapi depan pintu kan orang mau masuk bingung. Jangan mentang-mentang lagi sholat kemudian orang jadi dicegah buat masuk gitu. Wa adaru ibn Abbasin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adaru itu memutar Ibn Abbasin, Sayyidina Ibn Abbas, min yasari ila yaminih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memutar Sayyidina Ibn Abbas dari kirinya menuju ke kanannya ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat malam di rumahnya. Ibnu Abbas itu siapa sih? Emang tidur bareng Nabi? Sayyidina Ibnu Abbas itu ponakan daripada salah satu istrinya Nabi, namanya siapa ya? Khawla apa Maimunah ya? Saya lupa ya. Pak yang bibinya Sayyidina Ibnu Abbas itu Maimunah apa Khola? Kalau enggak salah sih Maimunah. Jadi Nabi Muhammad itu kan punya jadwal nih, rumah Sayyidah Aisyah sekian malam pindah ke istri yang satu, pindah lagi. Nah, ketika Nabi Muhammad jatahnya di rumah Maimunah, tolong koreksi ya, Maimunah apa Khola? Maimunah yang merupakan bibinya daripada Sayyidina Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu ikut nginap gitu. Jadi tahu nih Nabi Muhammad di rumah bibi gitu. Ya kalau bahasa kita cing, itu cing Muhammad lagi di rumah. Ah gitu. Ayo nginep ya. Ya ada yang maksud udah nginep gitu. Ibnu Abbas gitu. Jadi kalau tahu Nabi Muhammad lagi di rumah Sayyidah Maimunah, dia masuk situ. Dinginep. Apa ini? Biar tahu, biar dapat pengajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kayak kita ya. Kita dapat kabar Maimunah betul ya. Kita dapat kabar ada itu si engkong lagi di rumah itu tuh, gitu. Kita samperin kan engkong kita, mau ngapain? Ya namanya kita mengengkong, kita demen, kita ngaji, kita ngobrol, kita tidur bareng kan begitu. Kita juga Maimunah. Ketika Nabi Muhammad jadwal di rumah dia, dikabar itu di WhatsApp tuh Sayyidina Ibnu Abbas. Kagak di WhatsApp dulu, kagak ada WhatsApp. Dikabar Ibnu Abbas, ja'a zauji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad lagi jadwal di rumah, akhirnya dia nginep. Nah, ketika Sayyidina Ibnu Abbas nginep di rumah Maimunah, di mana Nabi Muhammad berada di situ, Sayyidina Ibnu Abbas ikut sholat. Sholat malam. Cuman berdirinya salah, berdirinya di sebelah kiri. Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sudah di dalam sholat. Nabi Muhammad sholat begitu ya, kemudian Ibnu Abbas berzikir. Lalu Nabi Muhammad ada roh, dia putar tuh sini Ibnu Abbas ke belakang, kemudian berada di. Nah, itu kan gerakan juga Nabi Muhammad melakukan gerakan, tapi gerakannya minor, gerakannya sedikit sehingga itu dibolehkan tidak membatalkan sholat. Maka itu ulama mengatakan gerakan-gerakan yang sedikit minor itu tidak membatalkan sholat. Wa ghamaza rijl Aisyah bis sujud. Wa ghamaza. Ghamaza itu ini. Apa sih bahasanya? Geser, geser. Geser bi atrafi asabi, bergeser dengan ujung jarinya. Itu kan dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Ketika sholat malam, saking sempitnya rumah Nabi Muhammad sholat malam itu kaki Sayyidah Aisyah yang lagi tidur itu sampai ke muka beliau, sampai ke tempat sujud beliau, saking sempitnya itu. Nah, ketika Nabi Muhammad ingin sujud, Nabi Muhammad ghamazarijlah, kaki Sayyidah Aisyah itu digomaz, didorong pakai ujung-ujung jarinya. Jadi Nabi Muhammad melakukan gerakan-gerakan itu. Nah, itu juga berarti Nabi Muhammad rumahnya gak gede-gede amat. Ya rumahnya sempit, Fi. Jadi kalau ente punya rumah sempit, saking sempit ente sholat kaki anak bini ente tempat sujud, wah itu tanda kenabian namanya, tanda kenabian. Itu ngikutin Nabi gitu. Kalau mertua nanya, ini rumah sempit banget, pindah ngapa kota kadang gede? Enggak mak. Nabi emang begini rumahnya sempit begini. Ya paling disucerela memantu kan gitu. Jadi apa namanya? Sayyidah Aisyah itu tidur dan kakinya masuk ke tempat sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gerakan-gerakan itu dibolehkan. Wa asyara li Jabir radhiyallahu anhu wa kullu dzalika fi sahih. Wa asyara li Jabir radhiyallahu anhu, dan Nabi Muhammad memberi isyarat untuk Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ini ngasih salam, Nabi Muhammad lagi salat, kemudian Jabir ngasih salam. Riwayatnya ada yang Jabir, ada yang Sayyidina Ibnu Umar. Sayyidina Ibnu Umar ketika Nabi Muhammad sholat, kemudian Jabir masuk, assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi Muhammad angkat tangan, ngasih syarat kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah bahwa dia sedang sholat, jadi enggak bisa jawab salam. Wa kullu dzalika fi sahih, dan semua yang tadi disebutkan itu fi sahih, dalam hadis-hadis yang sahih. Wa li hadza, dan ini tentang masalah gerakan yang banyak ini, tatimmatun marrat, penjelasan yang panjangnya sempurnanya marrat, sudah lewat fi syuruti sholat, dalam pembahasan syarat sah sholat. Emang banyak nih ya, Imam Taqiyuddin Ahlis ini khasnya dalam membahas satu masalah, dia kumpulin banyak furu'nya, dia kumpulin banyak kemungkinan-kemungkinan fikih, sehingga dalam satu masalah itu dia bisa bahas banyak, termasuk di syarat sah sholat tadi gitu. Wal hadas, dan juga hadas, tanggung satu lagi nih. Wal hadas, dan juga yang batalin sholat adalah hadas. Al hadas fi sholati, adanya hadas di dalam sholat itu, yabtul amdan yu'tiluha, membatalkan sholat amdan kalau hadasnya sengaja, kentutnya sengaja, kencingnya sengaja, ee-nya sengaja, itu membatalkan sholat. Amdan kana au sahwan, baik dia sengaja atau lupa. Lupa atau sengaja sama-sama batalin sholat. Wasawa'un sabaqahu amla. Wasawa'un sabaqahu amla. Baik itu sabaqahu. Sabaqahu itu ketelepasan. Keduluan gitu. Ketelepasan. Kayak orang yang beser ya. Walaupun sabaqahu ini jadi perdebatan, orang yang ketelepasan buang hajat, ketelepasan berhadis itu tidak membatalkan sholat dalam beberapa pandangan madhab ya. Karena orang yang beser itu kan juga ketelepasan juga. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab perkataan Nabi Muhammad, idza fasa ahadukum wa idza fasa ahadukum, kalau salah seorang kalian kentut, fi sholatihi, di dalam sholatnya, fal yansharif, maka keluarlah daripada sholat, fal yatawadda, kemudian wudu lagi, wal yu'id sholatahu, nah, wal yu'id sholatahu, dia ulang sholat. Ini penting nih ya, karena dari sini banyak kemudian perdebatan ulama, wal yu'id sholatu itu artinya isti'naf, atau dia terusin sholatnya. Kalau dalam madhab Syafi'i, orang yang kentut, di rokat kedua, dia batal, dia wudu, kemudian dia balik, dia sholat dari awal lagi. Tapi beberapa madhab termasuk Imam Abi Hanifah bilang sholat yang dua rokat itu udah beres. Jadi pas dia kentut di rokat ketiga, ya dia mulai di rokat ketiga. Jadi dia nggak istinaf, nggak mulai dari awal, tapi mulai di mana dia batal. Dia batal di rokat ketiga, ya rokat ketiga dia mulai. Itu kalau madhabnya Imam Abi Hanifah. Dan kebahagiaan ulama menyebut itu perkataan Imam Syafi'i Al-Qadim, fatwanya Imam Syafi'i Al-Qadim. Jadi bukan istinaf, tapi ia benih, dia berdiri lagi sesuai dengan rokat di mana dia batal. Rokat satu, rokat kedua, rokat ketiga dia kentut. Dia keluar daripada sholat, wudhu, habis wudhu dia terusin rokat ketiganya. Gitu. Itu sebagian ulama mengatakan qaul qadim. Dan itu pendapatnya madhab Imam Abi Hanifah. Tapi pendapat qaul jadid dan resminya madhab Imam Syafi'i, itu dia ulang sholatnya. Karena satu kesatuan, sholat itu satu rokat sampai empat itu satu kesatuan. Tidak seperti puasa. Puasa 30 hari kan satu hari beda-beda. Hari pertama dua beda. Orang kalau batal di hari ke-6, ya hari ke-6 aja dia qadha. Bukan dari hari 1 sampai 6 gitu. Kalau sholat enggak. Sholat satu kesatuan. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Wa qala at-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan innahu hasan. Hadis ini hasan. Wal ijma'u, dan ada ijma' kesepakatan ulama, mun'akidun ala dhalik, itu terjadi pada hal ini, bahwa orang yang berhadas, baik itu sengaja atau tidak sengaja, itu membatalkan sholat. Fi wairi surati sabq, tapi tidak bersepakat dalam contoh as-sabq, keceplosan kentut, gitu, keceplosan. Orang kalau lagi perutnya bermasalah, itu kentut aja jadi berak tuh. Maksudnya dia berasanya kentut, tapi yang keluar tuh apa? Yang keluar tuh itu kecipirit, kalau bahasa kita kecipirit. Namanya orang lagi punya diare kan begitu. Ya, nah, jadi itu asab ketelepasan berbeda. Karena dalam hal ini kan ada orang yang beser kan juga ketelepasan. Jadi seluruh ulama sepakat hadas itu batalin sholat. Cuman kalau hadasnya model yang ketelepasan, itu yang jadi perdebatan ulama. Tapi dalam mazhab ini Imam Taqiyyah dan Al-Sisi bilang walaupun itu ketelepasan, tetap itu membatalkan sholat. Walihada, dan dalam masalah ini tatimah, penjelasan yang lebih sempurna, lebih banyak marrat, sudah lewat fi syuruti sholat, dalam masalah syarat sah sholat. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang. Insyaallah hari Jumat besok kita teruskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca dulu tadi ada pertanyaan yang panjang tuh dari Pak Arya Bagus. Kalau enggak salah batalan sholat itu kan mengeluarkan dua kata maksudnya. Tidak dua kata. Dalam yang penting yasluh li khitab. Bisa untuk dijadikan ngobrol walaupun cuma satu kata. Dalam bahasa Indonesia enggak ada satu kata yang bisa buat ngobrol. Dalam bahasa Indonesia tuh minimal dua kata. Oi, nah, itu tuh kan manggil. Itu kan bisa dipahami kalau lagi ngobrol. Itu yang batalin sholat. Tapi dalam bahasa Arab satu huruf ada. Seperti qi gitu. Qi. Qi itu melalui koya. Jagain ya kalau bahasa kita tuh. Qi itu jagain ya. Itu membatalin sholat karena walaupun satu huruf tapi dia yasluh li khitabil adami. Dia bisa untuk dibuat ngobrol bersama orang lain. Waktu misal sujud dan disunahkan baca subhanallah didengarkan telinga sendiri. Ya, subhanallah itu hukumnya sunnah. Didengarkan tuh maksudnya ya secukupnya sehingga kita yakin bahwa kita tuh sudah mengucapkan itu. Tapi jangan sampai subhanannya itu terlalu keras sehingga mengganggu orang yang lain. Gak apa-apa suaranya hilang. Dalam pelaksanaannya kadang gak sengaja suaranya hilang. Ya gak apa-apa hilang. Toh itu bukan syarat sah sholat, bukan rukun sholat. Rukun bacaan dalam sholat itu cuma 5. Rukun sholat yang bacaan yang kita kudu ngomong nih 5. Pertama takbiratul ihram, takbir pertama Allahu Akbar tuh harus ngomong. Gak boleh ngomong. Ngangkat tangan apa enggak ada urusan. Karena ngangkat tangan kita udah bahas, ngangkat tangan tuh bukan rukun sholat, itu sunnah sholat. Yang rukun tuh takbirnya. Jadi kalau dia Allahu Akbar gak ngangkat tangan, sholatnya sah gitu. Cuman kalau dia takbir doang gak ngangkat tangan, orang kan di belakang bingung. Ini sholat serius apa enggak sih? Itu yang pertama takbiratul ihram, kedua surat al-fatihah, baca al-quran surat al-fatihah, yang ketiga tahiyat akhir at-tahiyatul mubarak, itu wajib baca, wajib ada suaranya. Yang ketiga apa? Yang keempat sholawat kepada Nabi Muhammad di tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kelima yaitu salam pertama, assalamualaikum. Ngomong assalamualaikum itu rukun sholat. Jadi ini 5 rukun sholat yang sifatnya bacaan, takbiratul ihram, surat al-fatihah, tahiyat akhir, sholawat di tahiyat akhir, salam pertama. Selain 5 itu tadi, bacaan sifatnya hukumnya sunnah semuanya. Doa iftitah, surat setelah surat al-fatihah, tasbih di ruku dan sujud, doa apalagi, doa kunut juga bukan rukun sholat gitu. Jadi sholatnya tidak batal karena subhanarabbil ala itu bukan rukun sholat. Oke, okay? Insya Allah kita lanjut di episode yang akan datang. Nggak batal. Sujud dan ruku itu, zikir di dalam sujud dan ruku itu bukan rukun sholat. Jadi kita sujud aja tanpa baca, ruku saja tanpa baca, sholatnya tetap sah. Karena bacaan zikir dalam ruku dan sujud itu bukan rukun sholat. Okay. Rukun qauli cuma 5, benar Pak Rafi, itu rukun qauli cuma 5 doang. Okay. Al-Takbir, surat Al-Fatihah, tahiyat akhir, sholawat tahiyat akhir, salam pertama. Hadanallahu ayyakum ajma'in, mudah-mudahan manfaat. Kepada para asatidz, para tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekaman, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Dan koreksiannya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Telepon, mau telepon langsung juga boleh. Telepon saya 24 jam, nyala. Dijawab nggak dijawab ya beda urusan. Kalau nyala sih 24 jam. Kalau diangkat insya Allah diangkat. Kalau teleponnya di jam yang sayanya megang HP. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.